السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. Limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Pada kesempatan kali ini kita kembali terhubung di dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Insyaallah mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian kita seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan doa taknim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله kita sudah melalui daripada hari raya kita yang kedua yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dari awal satu Zulhijjah bagi yang berpuasa dan juga bagi yang berkurban. InsyaAllah Allah SWT menjadikan itu semua amalan yang kelak akan menjadikan kita orang-orang yang selamat di akhirat. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di bulan Zulhijjah yang agung, salah satu daripada bulan hurum, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. InsyaAllah kita pun bisa menjadi orang-orang yang mensucikan juga yang memuliakan bulan-bulan agung ini. InsyaAllah dengan memperbanyak amal ibadah, juga bisa juga dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak solawat, memperbanyak istighfar, dan juga bisa memperbanyak sedekah. Apapun itu, semua bentuk ibadah baik dilakukan di bulan haram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya agar kita menjadi orang-orang yang bisa memakmurkan, memuliakan, mensucikan bulan-bulan mulia ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita sampai di Su'ilal Fudail bin Iyad. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. سئل الفضيل بن عياد فقيل له يا أبا علي متى يكون الرجل صالحا؟ قال إذا كانت النصيحة في نيته والخوف في قلبه والصدق في لسانه والعمل صالح في جوارحه. قال الله تعالى في معراج النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع الناس ازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. فضيل بن عياد pernah ditanya, wahai Abu Ali, kapan seseorang itu bisa menjadi orang soleh atau dicap sebagai orang soleh? Kapan seseorang itu bisa dicap menjadi orang soleh? Maka Sayyidina Fudail bin Iyad menjawab, idza kanat an-nasiha fi niyyatihi, apabila nasihat adalah yang menjadi niatnya. Kalau nasihat tuh niatnya dia, mau dia yang memberi atau dia yang diberi nasihat, kilahuma sawa, dan ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Ini orang kalau ada niatnya nasihat, ada kemudian rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, karena bayangkan rasa takut sedikit kepada Allah itu sangatlah besar pahalanya di mata Allah. Jadi kita jangan pernah menganggap sepele, sedikit rasa takut kepada Allah itu anugerah hakikatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Karena seseorang kalau sudah luntur rasa takutnya kepada Allah, jelas berarti ya, ada hal buruk yang akan menimpa dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamu wal afiyah. Tapi kalau kita punya sedikit aja ada rasa takut kepada Allah, ini satu nikmat. Ini salah satu ciri-ciri orang itu menjadi soleh. Di antaranya adalah ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Dan karena dia kalau mau ngelakuin satu perbuatan dosa, ada sesuatu yang menghentikan pertanyaan di dalam dirinya karena rasa takutnya kepada Allah. Ini berarti orang ini salah satunya ciri-ciri orang orang soleh. Kemudian wasidqi fi lisanih, kebenaran ada di dalam lidahnya, ucapannya nggak pernah dusta, omongannya selalu benar, ucapannya adalah hak, nggak karena dirayu, nggak karena diragukan, nggak karena di apa namanya tuh dimohon-mohon, dimintain tolong, kemudian ucapannya jadi berubah, nggak, qauluhul haq, ucapannya sidik, benar lisannya. Dia gak pernah ngucapin sesuatu yang dusta, hatta untuk bercanda, hatta untuk main-main. Kadang-kadang kita ngerasa bercanda adalah hal yang ringan, tidak masalah, Allah Maha tahu. Padahal Nabi SAW hakikatnya tidak pernah melarang kita untuk bercanda. Kita mau bercanda boleh, toh Nabi juga sama sahabatnya bercanda. Nabi bermuamalah dengan sahabatnya layaknya kita bermuamalah, tapi ada caranya yang berbeda. Adapun candaan Nabi tidak pernah di dalamnya ada dusta. Candaan Nabi semuanya sidq, benar. Seseorang kalau mau menjadi orang soleh, tidak pernah dari lisannya keluar sesuatu yang dusta. Dusta dalam candaan ataupun dalam kenyataan, faktanya dia ngomongin hal-hal yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana seseorang berani mengaku dirinya soleh kalau lisannya masih berdusta? Mau itu dustanya kepada suami dan lain sebagainya, atau dustanya kepada anak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hatta bercanda gak ada dusta di dalamnya. Bercanda boleh, tertawa yakni boleh, tapi tidak ada dusta. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita bercanda, tapi di situ terdapat terselip ada dusta, ada bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar sedikit demi sedikit sehingga kita tidak pernah berdusta sampai dalam candaan sekalipun. Kita belajar. Orang soleh, kata Fudail bin Iyad, ciri-cirinya di antara hatinya punya rasa takut kepada Allah, kemudian ucapan lisannya selalu benar. Lidahnya hanya ada pada kebenaran. Kemudian selanjutnya wal amal salih fi jawarihi. Selanjutnya katanya apa? Dan amal soleh ada di setiap anggota tubuhnya. Amal soleh ada di setiap anggota tubuhnya. Kakinya tidak pernah dia lakukan berjalan kecuali untuk hal yang menggapai ridha Allah. Tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, semua anggota tubuhnya tidak akan dia buat, tidak akan dia lakukan satu perbuatan pun kecuali di situ ada unsur amal soleh. Makannya, minumnya, yang masuk ke tubuhnya, yang mau dia cari amal soleh. Di dalam makannya amal soleh. Selagi bagaimana ada orang masih mau cari, na'udzubillah min dzalik, makanannya dari sumber yang haram, atau mungkin yang dia makan makanannya yang haram, au syubhat. Orang seperti ini gak bisa dinisbatkan menjadi orang soleh. Karena orang soleh sesungguhnya adalah yang sudah bisa membuat seluruh sekujur tubuhnya ini, seluruh anggota tubuhnya ini berbuat amal soleh. Matanya sebisa mungkin dia pelihara, dia jaga, tidak melakukan yang dilarang, tidak melihat atau memandang yang dilarang, tidak melihat aurat, aib orang lain. Dosa mata ada berkenaan dengan aurat yang kita lihat dengan mata kita, tapi ada juga melihat aib orang lain, melihat keburukan orang lain, melihat kejelekan orang lain, cacatnya orang lain dilihat oleh mata kita dengan asumsi kita, perkiraan kita, bayangan kita. Masalan, seperti dikisahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Kafa bi imri'in minasyar an yuhgira akhahu muslim." Seseorang cukup baginya dikatakan menjadi orang yang buruk dengan apa? Bimujarrad apa? Katanya hanya dengan dia itu mengira, memperlakukan saudaranya itu dengan perlakuan yang buruk, melihat dengan pandangan sinis, melihat dengan pandangan hina. Ada orang ngeliatin orang dari ujung rambut sampai ujung kaki, pandangannya hina. Apa ini termasuk dosa mata? Ya, itu termasuk dosa mata. Bahkan lebih parah daripada dosa mata, masuk lagi kepada dosa hati. Bayangkan seseorang yang telah dijaga oleh ayahnya, tidak boleh keluar dari rumah, dilarang betul-betul. Tiba-tiba dia mendengar ada satu majelis, dia mendesak ayahnya, pengen hadir. Ayahnya bilang, gak bisa, gak boleh, kamu gak boleh datang ke tempat perkumpulan itu. Mohon anaknya, dia berjanji dia tidak akan membicarakan sesuatu yang buruk. Kata anaknya bilang, nih, saya akan masukkan ke dalam mulut saya air, dan waktu saya kembali air ini masih ada lagi di mulut saya, ayah. Tidak akan saya telan. Itu menandakan bahwa saya sepanjang ada di sana tidak akan berbicara sesuatu apapun. Akhirnya ayahnya sepakat. Anaknya minum, dimasukin air ke dalam mulutnya. Subhanallah, pergi dia. Begitu kembali, karena anak ini adalah anak yang begitu dijaga oleh ayahnya, ayahnya kemudian minta, muntahkan air yang ada di mulutmu, di ember. Dimuntahin sama anaknya. Begitu dimuntahin, ternyata taghayyaral laun. Airnya berubah. Bukan air yang dia minum sebelumnya, tapi ternyata sudah berubah menjadi darah. Terkejut bukan main anaknya. Kok bisa? Ayahnya kemudian bertanya, kamu ngomong apa tadi? Mata hadas tu syekh ya abata. Saya enggak ngomong apa-apa. Saya enggak bicara apa-apa, kata anaknya. Didesak lagi oleh ayahnya. Coba ingat-ingat lagi. Apa yang kau bicarakan dari hatimu? Bicara apa hatimu tadi? Ngomong apa hatimu tadi? Kata ayahnya. Anaknya kemudian ingat-ingat, ya Allah, ngomong apa tadi di sana? Terbesit apa di sana? Ternyata anaknya melihat ada orang yang masuk ke dalam perkumpulan itu, di dalam majelis itu. Satu orang pendek, satu orang tinggi. Yang pendek mengenakan pakaian kelebihan bahan, artinya kelelep lah kalau kita bilang. Bajunya seperti bukan baju yang pas untuk dirinya. Begitu pula yang tinggi. Yang tinggi mengenakan pakaian sedikit sempit, atau mungkin pendek. Terbesit di dalam hatinya, coba baju yang kepanjangan itu dipakai sama yang tinggi. Yang pendek itu yang dipakai sama yang tinggi, dipakai sama yang pendek. Terbesit seperti itu. Itu dari mana sumbernya awalnya? Ain, dari mata. Pertama matanya yang melihat, hatinya kemudian berkata-kata. Dan ternyata Allah ingin menguji seseorang yang begitu telah terpelihara dan terjaga, untuk jangan sampai terjerumus kepada dosa sesungguhnya. Makanya baru soal bagi Tuhan aja langsung ditegur. Dan anak tersebut kemudian menyesali bahwa dia telah apa? Seolah-olah telah mengoreksi orang lain. Mestinya bajunya yang ini dipakai sama yang ini, mestinya si ini makainya begini. Subhanallah. Kalau diukur sama kita, berapa kali kita sudah mengoreksi orang lain hanya dari pandangan mata kita. Dan hati kita kemudian berkata-kata, mestinya begini, mestinya begitu, mestinya begini, mestinya begitu. Apa mestinya kita harus lebih hati-hati? Ini adalah sifatnya orang-orang soleh. Mereka tidak pernah mau tahu urusan orang lain, karena mereka hanya sibuk pada urusan dirinya sendiri. Jadi selagi orang masih sibuk sama urusannya orang lain, inilah kenapa yang disebut dengan namanya fudul. Seperti sudah terlalu banyak waktu yang menganggur karena sibuk ngurusin orang lain. Karena orang-orang soleh gak akan mungkin dia mau mengurus urusan orang. Qala Allah Ta'ala fi mi'rajin nabiyya Ahmad, in ahbabta an takuna awra'in nas izhad fi dunya warghib fil akhirah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, berfirman ketika mi'rajin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ahmad, jadi Nabi Muhammad SAW, kalau engkau ingin menjadi orang yang paling warak, orang yang paling warak, jadilah orang yang paling yang mengasingkan dunia dan menuju akhirat. So, dunia tinggalin, izhad, zuhud di dunia, gak tamak, gak banyak maunya, tapi yang dia incer akhirat, yang dia tuju akhirat, yang dia incer akhirat. Makanya orang-orang soleh hanya menjadikan dunia ini sebagai jembatan dia, bukan sebagai apa namanya, sebagai tempat yang bermukim seolah-olah tinggal selama-lamanya. Dunia ka mahilil magar wa inna mahilil mamar. Duniamu bukan untuk kau menetap. Hakikatnya duniamu hanya untuk kau berlalu saja. Kamu cuma mau lewat saja. Nah, ulama jadiin dunia ini hanya sebagai jalanan, jembatan. Tujuannya kemana? Akhirat. Gak ada yang tujuannya untuk dunia, gak ada. Maka kalau kamu mau, kata Nabi SAW, menjadi orang yang paling warak, asingkan dunia. Jangan kau terlalu tamak, terlalu fokus, terlalu sibuk pada dunia sehingga melupakan Allah, sehingga kau melupakan ibadah, kau melupakan zikir, kau melupakan lain-lainnya. Enggak. Asingkan dunia, tinggalkan hal-hal yang melalaikanmu, fokuslah pada akhirat. Warghib fil akhirah. Faqala, ilahi kaifa azhid fi dunia? Kaifa azhud fi dunia? Faqala, khudh minad dunia bigadri ta'am wa syarab wa libas. Beliau berkata, ya Rabb, bagaimana caranya ya aku mengasingkan dunia, aku berzuhud di dunia ini, seperti apa caranya? Allah kemudian berkata, berfirman, ambil dari dunia sekadar kebutuhanmu untuk makan, minum, pakaian. Hakikatnya kalau kita pikir-pikir, apapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki, uang, harta benda, kalau dia hanya menjadi pajangan di rumah ya, atau dia hanya menjadi tabunganmu di bank, itu belum tentu menjadi rezekimu. Tapi hakikatnya rezekimu yang mana? Hakikatnya rezekimu itu sesuatu yang kau minum, sesuatu yang kau makan, sesuatu yang kau pakai. Itu hakikatnya rezekimu. Mungkin di rumah kita ada makanan banyak, tapi ternyata kita nafsunya makan yang lain. Mungkin di rumah kita ada daging, mungkin di rumah kita ada ikan, tahu-tahu kepengennya Indomie. Di rumah kita mungkin ada roti, di rumah kita mungkin ada sirup, di rumah kita mungkin ada buah-buahan, tapi ternyata kita maunya keripik. Itulah kenapa disebut rezeki kita Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan. Kita kadang-kadang berpikir, ah, nanti siang enaknya nih makan Padang. Baru enaknya nih, baru mikir, tapi Allah punya kehendak lain. Kamu bukan makan Padang. Gak ketemu restoran Padang, ketemunya sama soto, kamu udah liuran karena lapar, akhirnya kamu pilih makan soto. Mana rezekimu? Padang yang kau khayalkan atau soto yang kau telan? Soto yang kamu telan. Hakikatnya rezeki kita yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai. Maka dibilang, khudh minad dunia, ingin menjadi orang yang zuhud, ambillah dari dunia sekadar apa? Ambil dari dunia sekadar makan, minum, pakaian yang kamu perluin untuk kamu pakai. Tapi paling utama itu. Kemudian, wala tadakhir lighat wadu mana dzikri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jangan engkau menimbun. Ini pesannya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Mi'rajnya, jangan kau menimbun untuk hari esok. Karena yang kita timbun belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa jadi itu menjadi rezeki orang. Dan terkadang sesuatu yang tertimbun cenderung menjadi mubazir. Ini yang paling dikhawatirkan. Kalau kita menimbunnya karena kita tahu kita bisa, ini kepake, terkadang mendadak suka datang tamu, akhirnya kita harus menyimpan sesuatu di kulkas dan lain sebagainya. Kita yakin tidak akan terbuang karena simpanan ini, dan nanti akan dimakan dan dipastikan ada orang yang memakan. Kita bisa terhindar dari hisab. Tapi kalau ternyata dengan timbunan itu ternyata menjadi rusak, menjadi busuk, menjadi tidak ada yang makan, tidak ada yang mengkonsumsi, ini yang akan membuat kita terseret akan pertanyaan-pertanyaan Allah fi yaumil hisab. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya ibu-ibu yang senang nimbun, simpan, takut masih kepengen, takut diperluin, takut ini, takut itu. Dan Nabi SAW dipesenin, wala taddakhir lighat, jangan kau timbun untuk hari esok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lanjutkan, wadum ala dzikri, dan senantiasalah engkau mengingatku, berzikir kepadaku. Untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Kemudian beliau bertanya lagi, faqala ya rab kaifa adumu ala dzikrik, ya Allah, bagaimana caranya aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengingat, berzikir kepadamu. Bagaimana tuh caranya kita menjadi orang yang terus-terusan mengingat Allah, terus-terusan menyebut nama Allah, terus-terusan menghadirkan Allah di dalam diri kita, tuh gimana caranya? Nabi SAW kemudian bertanya. Allah kemudian menjawab, faqala bil khalwa 'anil nas. Caranya adalah dengan menyendiri dari manusia. Terkadang tanpa kita sadari banyak berkumpul, ketemu orang, banyak juga membuat kita lalai dan lupa pada Allah. Semakin kita lupa bersyukur akan nikmat Allah. Tapi adapun kita sering menyendiri, muhasabah diri, artinya memperhitungkan nikmat-nikmat Allah pada diri ini, lain, kita menjadi orang apa? Jadi orang yang banyak syukur, banyak mengingat Allah, subhanallah, subhanallah. Tapi begitu kita di kerumunan, di halayak ramai, sering-sering ngumpul, terkadang membuat kita menjadi tertawa, terbahak-bahak, membuat kita lupa diri, sampai-sampai sholat menjadi terlambat. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Bagaimana dengan zikir-zikir lisan? Allah Subhanahu wa taala bilang bil khalwa 'anil nas. Tidak berkumpul, berarti di sini kita paham ngumpul itu hanya untuk hal-hal penting. Adapun untuk hal-hal yang enggak penting lebih baik dihindarin. Ada manfaatnya enggak ngumpul? Ada. Dengan kena apa manfaatnya? Manfaatnya kita dapat ilmu. Hadir di majelis ilmu, itu namanya manfaat. Ada lagi enggak manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya kita jadi silaturahmi. Silaturahmi ketemu sama kawan-kawan lama, jarang ketemu. Kira-kira ada unsur enggak benernya enggak di dalam perkumpulan itu? Mana lebih utama antara silaturahminya dengan dosa-dosanya? Oh, silaturahminya, enggak, teman-teman saya orang-orang baik. Enggak ngomongin orang, ngomongin dirinya sendiri aja, cerita-cerita pengalaman, inspirasi, ngebagi-bagi ilmu yang dia tahu tentang pribadinya, tentang pengalamannya. Yang begitu, oh ya boleh, ambil manfaatnya. Tapi kalau apa yang buat kamu ngumpul, gak ada sih. Enak aja udah lama kita gak ngegosip. Minta beh. Hati-hati kalau yang begitu. Misalnya gak lama udah gak gosip, udah lama gak gosip, mau nyari informasi gosip, pengen tahu informasi orang-orang apa kabar, dunia apa kabar, katanya dia bilang. Naudzubillah min dzalik. Jadi mau menjadi orang yang selalu mengingat Allah, kunci utamanya adalah apa? Kunci utama adalah mengasingkan diri dari manusia. Kemudian waj'al naumuka shalah wa ta'amuka al-ju'. Kemudian Allah SWT berkata, dan jadikanlah tidurmu adalah sholat dan makananmu adalah kelaparan. Tidur kita sholat, tidur kita ibadah. Gimana tidur ibadah? Sebelum tidur wudu. Tidur kita menjadi ibadah. Sebelum tidur niatin yang baik-baik. Tidurku ini adalah untuk qiyamul lail. Tidurku ini adalah untuk bangun subuh lebih cepat. Tidurku ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Tidurku ini adalah untuk apa? Menambah energi di dalam ketaatanku kepada Allah. Niatin yang baik-baik. Maka tidur kita ibadah. Meskipun kita dalam tidur, Nabi SAW tidur. Kalau ditanya, Rasulullah tidur gak? Kata Sayyidah Aisyah, tidur. Matanya yang tertutup, tapi hatinya la yanam, ugalbu la yanam. Itu Nabi SAW. Matanya mungkin tertutup, hatinya tidak. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, az-zuhd fid dunya yurihu al-qalb wal banan wal raghba fiha takthuru al-ham wal hazan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengasingkan dunia, artinya berzuhud di dunia, itu bisa memberikan kita ketenangan kepada hati dan badan. Yurihu al-qalb. Hati kita lebih istirahat, pikiran kita lebih istirahat, badan kita lebih gak lelah. Ya, orang-orang yang ambisinya dunia, tidurnya gak tenang. Kenapa? Karena hatinya terlalu memikirkan dengan apa yang ia ingin gapai di dunia, bukan apa yang ia ingin capai di akhirat. Dan itu pasti meletihkan hati dan meletihkan anggota badan. Badannya jadi capek, iya, karena dia sampai lupa istirahat. Ada orang kerja sampai lupa istirahat. Ada orang cari duit mati-matian sampai lupa sholat. Ada orang cari duit mati-matian sampai lupa makan. Masya Allah. Benar-benar dibuat lalai. Dan ingat katanya, sementara orang yang condong, yang fokus, yang rakus terhadap dunia, itu taksurul ham wal hazan, akan banyak mendatangkan kesedihan, kesumpekan. Ngelihat orang maju dikit sedih. Enggak boleh ngelihat orang berhasil dikit pegel hati. Wah, padahal tuh dulu kita yang ngajarin. Padahal tuh dulu kita yang ngasih ilmunya tuh ke dia tuh. Wah, kenapa jadi majuan dia? Kenapa jadi hebatan dia? Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang begini, orang-orang yang gak bisa tidur. Orang-orang yang begini, orang-orang yang gak bisa tenang melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ah, tuh orang dulu tuh susahnya tuh kita tuh yang ngasih tahu tuh. Kita tuh yang ngajarin. Na'udzubillah min dzalik. Orang hidupnya ngebangkel aja. Sementara nikmatnya Allah kepada kita enggak pernah dibangkel. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gak pernah Allah bangkel. Orang-orang yang rakus pada dunia gak senang melihat orang lain berhasil. Ada orang lain berhasil, dia tidurnya gak nyenyak. Gimana itu caranya biar ane bisa kayak dia? Sudah melenceng tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya bukan untuk mengisi perut, bukan untuk mencari rezeki yang halal. Tujuan hidupnya bagaimana aku bisa mengalahkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang rakus. Apa hasilnya? Apa yang bakal dia dapat? Takthurul ham wal hazan. Yang bakal dia dapat apa? Kesedihan, kesusahan. Sedih, sumpek, galau. Begitu apa yang dia usahakan, apa yang dia ingin gapai dari rezekinya yang dia cari, ternyata sepi, sumpah. Lihat orang lain, pesanannya banyak, sedih, sumpah. Begitu dia buka tempat kerjanya, tokonya misalnya, atau apapun yang dia usahakan dagangannya, kok udah lama gak ada pesanan nih, kok udah lama gak ada yang order nih, kok udah lama nih toko saya sepi nih, gak ada yang datengin nih. Jangan-jangan gara-gara si ini nih, dia mencari kesalahan orang lain, bukan dia istirja ala nafsi. Bukan dia ngembaliin kepada dirinya, jangan-jangan saya nih lagi kurang sedekah. Jangan-jangan saya lagi lupa doain orang tua. Tapi kalau orang yang menyalahkan orang lain, jangan-jangan si ini nih tokonya atau usahanya lebih rame nih, jangan-jangan dia nih gara-gara sekarang dia buka nih usaha. Dia seolah-olah mengembalikan rezeki itu adalah hasil apa yang dia usahakan atau orang lain usahakan, bukan daripada apa yang Allah ingin bagikan. Hasil rezeki Allah yang tentukan. Usaha kita yang bisa juga mendatangkan rezeki yang lebih karena apa yang kita upayakan. Tapi kembalikan semuanya itu kepada Allah yang memberikan rezeki. Orang-orang yang rakus pada dunia gak bakalan pernah istirahat badannya, pikirannya. Nah, begitu-begitu tuh biasanya bisa cepat mati muda. Kenapa? Ya, la yurihil qalb. Karena gak punya hati yang damai, gak punya hati yang tentram, gak punya hati yang tenang. Selalu melihat kepada kesuksesan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Orang lain sukses, dia ngegerutu. Maka dibilang, kata Nabi SAW, waraghaba fiha, orang yang fokusnya, hausnya, rakusnya pada dunia, maka apa yang bakal didapat? Taksurul ham wal hazan. Hidupnya bakal susah, bakal banyak sedihnya. Bakal banyak sumpaknya, bakal banyak sedihnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta dunia itu pangkal dari segala kejelekan, pangkal dari segala keburukan, pangkal dari segala kesalahan. Itu sumbernya dari mana? Cinta pada dunia. Wa zuhud fiha ra'su kulli khair wa ta'ah. Sedangkan mengasingkan dunia, artinya gak terlalu peduli pada dunia, tidak menjadi urusan paling utamanya, yang dia pikirkan paling utama adalah dunia. Enggak. Tujuannya akhirat, ingat tujuannya akhirat. Ini adalah jembatannya dalam menuju akhirat. Ini adalah jalannya dalam menuju akhirat. Sayyidina Fagil Mugaddam, saya selalu ngulang doanya Sayyidina Fagil Mugaddam, Allahumma inna ala dinana bid dunya wa ala dunya bid taqwa. Ya Rab, inna, bantu kami terhadap agama kami ini dengan apa? Dengan dunia. Yang diharap agamanya, bantuannya dari mana? Dunia. Tapi ingat, wa ala dunya bid taqwa, sama dunia tetap karuniakan kita semua ketakwaan. Karena orang kalau sudah di dunia tidak memiliki takwa, hancur binasalah dia bersama dengan kehancuran dunia. Maka disebut wazuhud fiha ra'su kulli khairin wa ta'ah. Sedangkan mengasingkan dunia itu adalah pangkal dari segala macam kebaikan dan ketaatan. Angkal ya tuh, asingkan dunia, tidak meletakkan dunia di dalam hati untuk kecintaan. Wa hukiya anna ba'du salihin marra ala jama'a fa idza bi tabib yasifu ad-da' wa ad-dawa'. Fa qala ya mu'alij al-ansam, hal tu'alij al-qulub? Fa qala at-tabib, na'am. Sif li da'uh. Fa qala qad azramathu ad-dhunub. Fa gasa wa jafa. فهل له من علاج؟ فقال الطبيب علاجه التضرع والابتهال مالك والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. والمبادرة إلى طاعة العزيز الغفار والاعتذار إلى المالك الجبار. فهذه معالجة القلوب والشفاء من علام الغيوب. فصاح الرجل الصالح ومضى باكيا وقال: نعم الطبيب، أنت أصبت علاج قلبي. فقال الطبيب: هذا معالجة قلب من تاب ورجع بقلبه إلى البر التواب. تدي كيسه كان ada orang-orang soleh, ya, ada ba'du solihin, katanya sebagian orang-orang soleh melewatin sekelompok orang, dan di antara orang-orang tersebut ternyata ada seorang tabib, ada seorang tabib yang lagi apa, yang lagi menerangkan, lagi nerangin tentang penyakit dan obat. Ini penyakit ini penyakit, obatnya nih ini, obatnya tuh ini, obatnya ini. Orang salah ini yang lewat itu tiba-tiba kemudian berkata, hai tabib, maksudnya orang yang mengobati tubuh, hai, kata dipanggil, ya mu'alijal azam, hai orang yang mengobati tubuh, apakah engkau bisa mengobati hati? Hal tu'alijal gulub, kamu bisa gak ngobatin hati? Hati saya sakit nih. Tabib itu berkata, iya, coba kamu terangkan padaku penyakitnya, apa yang kamu rasa di hatimu, kenapa? Orang-orang soleh itu kemudian menjawab, orang soleh itu berkata, dosa-dosa telah membuat hatiku gelap, dan kemudian dia menjadi keras, membatu, dan kemudian dia menyimpang. Lihat tuh dosa. Jadi hati kita ini pertama digelapi oleh dosa. Dosa-dosa kita ini, sebagaimana Nabi SAW bersabda, setiap kita melakukan perbuatan dosa, di hati kita ada titik hitam dari dosa tersebut. Sampai kalau dosa itu udah banyak, hatta yaswad degal bukullu, sampai hati kita jadi hitam semuanya. Nah, kalau udah hitam, apa yang terjadi? Dosa. Dia kemudian menjadi keras membatu. Kalau hati sudah keras membatu, dia jadi apa? Jadi menyimpang. Dinasehatin gak mempan, dibilangin gak didengar, dikasih tahu masa bodoh. Itu hati. Nah, orang soleh ini, bayangin, orang soleh ini bilang, dosa-dosa telah membuat hatiku ini gelap, kemudian dia menjadi keras membatu, dan kemudian dia menyimpang. Fahallahu min ilaj? Dia nanya, jadi adakah obat untuk hati saya yang sakit ini? Ada enggak obatnya? Dia nanya sama tabib. Fagalat tabib. Akhirnya tabib itu menjawab, ilajuhu atadarru wal ibtihal wal istighfar ana al-lail wa atraf an-nahar. Tabib berkata, obatnya adalah merendahkan diri kita kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Kita tenggelam di dalam ibadah dengan khusyuk. Mohon ampun kepada Allah di pertengahan malam maupun di ujung siang, pagi dan sore. Terus kita berdoa, memohon ampun kepada Allah. Katanya, jadi obatnya penyakit hati, jadi ternyata apa? Merendah. Merendah diri kepada Allah. Seorang kalau dia punya hati yang keras, dia mau sembuh, pertama dia harus tahu siapa dia, siapa Allah. Kita makhluk, Allah khalik. Kita ini yang dicipta, sementara Allah lah yang mencipta. Nah, sikap kita harus apa? Merendahkan diri kita kepada Allah, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang yang lemah. Di sekujur tubuh kita ada ratusan saraf yang Allah sudah berikan kepada kita secara gratis, tapi satu aja saraf itu kemudian Allah buat dia terjepit, terhempit. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kelagapan, kebingungan, menjerit-jerit kesakitan dari sekian banyak sel, yang ada di tubuh kita baru satu yang dikutik sama Allah. Bagaimana di awal-awal kita bahas, satu aja Allah kemudian bikin. Aliran darah itu tidak mengalir dengan sempurna. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Yusih, kita bisa menjerit kesakitan, kita bisa menangis. Itu menandakan siapa kita, siapa Allah. Betapa lemahnya kita dan betapa agungnya dan mulianya Allah. Betapa hinanya kita yang begitu sombong, angkuh, seolah-olah kita yang telah memiliki segala-galanya, melupakan siapa yang telah menciptakan kita dan mengadakan kita sampai saat ini. La ilaha illallah. Nah ini orang soleh, dia sadar, padahal mungkin bisa jadi hatinya tidak sakit, tapi dia menganggap hatinya sakit. Orang soleh memang tahu akan kekurangannya, mudah melihat apa yang kurang, yang perlu diperbaiki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bilang pertama, rendahkan diri, terus menyibukkan diri kita di dalam ibtihal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beristighfar tengah malam ataupun di penghujung siang, wal mubadarah ila ta'atil azizil ghaffar. Kemudian katanya obatnya selanjutnya apa? Al-mubadarah, bergegas untuk berbakti kepada Allah, Zat yang maha tinggi, Al-Aziz, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Dalam ibadah, kalau berbakti kita kepada Allah, bergegas, al-mubadarah. Kita terkadang merasa ibadah kita sedikit telah cukup. Sholat kita yang terkadang lambat, kita anggap itu tidak masalah. Ternyata kalau untuk orang yang ingin hatinya terobati, apa yang pertama? Minum obat disegerakan. Kalau orang sakit pengen sembuh, minum obatnya disegerakan. Jangan dilambat-lambatin. Kayak kita, kalau datang panggilan ibadah, disegerakan. Segerakan sholat, segerakan istighfar, segerakan zikir. Katanya, jangan kita lambat-lambatkan. Wal i'tidhar ilal malik al-jabbar. Mengajukan i'tidhar. I'tidhar artinya apa? Kita minta keringanan, hapusan kepada Allah, pada Zat. Siapa? Al-Malik al-Jabbar, yang menjadi raja dan maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Tolong maklumin, tolong terima taubatku. Orang-orang yang begini, ini mau nyembuhin penyakit hati. Dijawab, fahadihi mu'alajatul gulub wa shifa min allamil ghuyub. Ya, tabib itu berkata, ini semua adalah pengobatan hati dan penyembuhan. Ini semua obatnya katanya. Kalau ente mau disembuhin, ini obatnya. Kemudian orang soleh itu berteriak. Kemudian dia berlalu dari kerumunan itu sambil menangis terisak-isak. Dia ingat dosanya, dia ingat kata-katanya. Wa qala ni'mat tabib anta. Sambil dia berkata ya, dalam tangisnya, sambil berjalan, sebaik-baik tabib adalah engkau. Engkau telah mengobati dengan cepat penyakit hatiku. Masya Allah, dia ngerasa. Tabib itu kemudian berkata, wa qala tabib hadha mu'alijah galb. Man taba wa raja' bi galbih ilal barri tawwab. Ini adalah obat hati bagi orang yang bertaubat. Nah, dan kembali dengan hatinya kepada Al-Barr Tawwab, Tuhan yang Maha Berdermawan, lagi penerima taubat. Kalau orang di dalam hatinya sudah kepengen benar, Allah menyambutnya dengan luar biasa. Tapi kalau orang benar dipaksakan untuk benar, sementara hatinya belum mau benar, ini yang susah. Makanya pentingnya kita membenahi hati, pentingnya kita membenahi diri ini melalui hati, karena sumber segala sesuatu adanya pada hati. Wa hukiya anna rajulan ishtara ghulaman. Faqala ghulam ya maulai inna li ma'aka thalatha syurut. Hadaha an la tamna'ni an shalah al-maktubah idza ja'a. Wa thani an ta'murni bin nahar ma syi'ta wa la ta'murni bil lail. والثالث أن تجعل لي منزلا في بيتك ولا يدخله غيري. فقال له رجل لك هذه الشروط. ثم قال الرجل انظر في البيوت. فطاف الغلام فوجد فيها بيتا خراما. فقال أخذت هذه. فقال يا غلام اخترت بيتا خرابا. فقال الغلام يا مولاي أما علمت أن الخراب مع الله بستان. فكان يخدم مولاه بالنهار ويتفرغ بالليل عبادة رب سبحانه وتعالى. Subhanallah. Kisahkan ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak masih muda. Ada orang beli budak. Kemudian budak itu berkata kepada tuannya, wahai tuanku katanya, ya maulai, aku ingin membuat beberapa perjanjian. Saya pengen bikin perjanjian sama engkau. Inna lima'ak syurut. Salah satu syurut. Saya punya tiga perjanjian. Kalau kau ingin membeli saya, katanya, kalau kau ingin jadikan aku sebagai budakmu, saya pengen punya perjanjian kepadamu tiga. Yang pertama, kata dia, jangan pernah kau menghalangi aku dari sholat fardu. Ini budak loh, berani ngomong sama tuannya begini. Orang yang soleh punya komitmen yang kuat, sekalipun dia budaknya seorang manusia. Pertama, jangan kamu menghalangi aku dari sholat fardu. Kalau udah datang waktunya sholat fardu, saya bakal sholat. Kemudian yang kedua, kata dia, silahkan engkau perintahkan saya di waktu siang semaumu. Kalau siang kau mau perintahkan aku apa aja silahkan, tapi jangan ganggu aku di waktu malam. Kalau malam jangan ganggu saya. Kalau malam jangan suruh-suruh saya. Kemudian yang ketiga, tolong sediakan sebuah tempat di rumah tuan yang tidak boleh masuk ke dalam situ kecuali aku. Saya pengen minta kamar atau rumah, ya, yang enggak boleh ada orang yang masuk ke situ kecuali saya. Baik, kata si tuannya bilang, akan kupenuhi tiga-tiga perjanjian itu. Kemudian laki-laki itu berkata, sekarang lihat, di sini ada kamar-kamar. Kamu mau yang mana? Budak itu kemudian keliling, dia nemuin satu kamar, katanya. Kamar itu jelek, gak terawat, mungkin atapnya sudah setengah mau roboh. Bayangkan ya, kita masuk ke satu ruangan, mungkin jendelanya, ruangan yang tidak terawat, lantainya kotor, atapnya mungkin setengah mau roboh. Pokoknya rumahnya gak bagus, gak layak, haram, rumahnya hancur. Tiba-tiba si budak itu milih kamar itu, saya pilih yang ini. Si tuannya bilang, kenapa kamu pilih kamar yang ini? Ini kamar gak terawat, ini kamar jelek, maksudnya gak layak tinggal, dan lain sebagainya. Budak itu dengan kekehnya menjawab, gak, saya pilih yang ini. Dijawab oleh budak tersebut, ya, rumah yang tidak terawat, yang jelek, maksudnya sekalipun bahasanya, mungkin ratap sudah mau roboh atau apa, rumah jelek sekalipun katanya, atau kamar jelek sekalipun katanya, yang tidak terawat, bila kita bersama dengan Allah, hakikatnya itu akan menjadi bustan, kebun yang indah. Mayubali. Dia enggak peduli. Itulah orang-orang soleh. Dia enggak mikirin mau tempatnya gimana. Kenapa? Karena dia bilang, dia beranggapan bersama dengan Allah, sekalipun di tempat yang buruk, di tempat yang mungkin akan hancur, di tempat yang mungkin reot, kalau sudah bersama dengan Allah, itu ibaratnya sedang berada di tengah kebun yang indah. Masya Allah. فكان يخدم مولا بالنهار ويتفرغ بالليل لعبادة ربي سبحانه وتعالى. Jadi selanjutnya budak itu melayani tuannya pada waktu siang dan dia tenggelam khusyuk pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita budak orang enggak, kita bekerja dan diupah. Ada gaji. Kita dibayar. Orang yang enggak digaji aja budak berani meminta satu syarat, dua syarat, tiga syarat. Dan itu demi kepentingan ibadahnya kepada Allah. Semestinya semua orang yang bekerja hakikatnya pada saat dia ingin masuk ke dalam pekerjaannya melihat syarat-syarat, adakah syarat-syarat yang diminta yang melanggar syariat Allah, atau bisakah aku mengajukan beberapa permintaan. Kalau kamu merasa dirimu pandai, dirimu pintar, kau kepake, kalau datang waktu sholat jangan diganggu, jangan apa, bisakah mengajukan permintaan seperti itu. Terkadang kita sudah keburu takut, nanti dipecat, nanti di ini, nanti di itu. Gaji gak seberapa aja, banyak maunya. Ya kalau kamu banyak maunya ya, banyak maunya dunia ya kamu dipecat kalau suruh-suruhan ibadah. Makanya saya senang ada beberapa orang yang luar biasa memperjuangkan bekerja di bawah naungan orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi bisa memperjuangkan agar atasannya menyediakan tempat sholat yang layak bagi karyawan. Dan itu diusahakan oleh karyawan-karyawan yang punya takwa kepada Allah. Dia mendesak atasannya, buatkan kami rumah ibadah, tempat ibadah, agar kami bisa sholat dengan nyaman, ber-AC yang bersih, yang wangi, sehingga atasannya melihat karyawan yang begitu mendesak, akhirnya mau tidak mau dia sediakan satu ruangan ber-AC yang wangi, yang bersih untuk orang-orang ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan, mulia sekali, luar biasa orang-orang itu. Mereka tidak takut dipecat. Mereka hanya meminta hak mereka dalam beribadah kepada Allah. Pada saat kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita melihat ada syurut, ada syarat. Syaratnya apa di sini? Oh, pada saat bekerja kita harus mengenakan pakaian pekerjaan. Di situ aurat harus terbuka, rambut harus terlihat, roknya harus pendek, hanya ditutupi dengan stocking dan lain sebagainya. Apa yang harus kita ambil langkah ini? Kita ikuti atau kita tinggali? Itu kembali kepada takwa di dalam hati. Kalau motif kita bukan akhirat atau motifnya adalah dunia, maka biasanya dia tidak peduli kalau itu melanggar syariat Allah. Tapi kalau motifnya akhirat, dia hanya mencari ridha Allah, dia akan berpikir, untuk apa aku makan dari sesuatu yang ternyata di situ ada pelanggaran syariat Allah? Mestinya dia berpikir. Lihat orang ini, kalau kita lihat si Abdul Ghulam, hamba sahaya, berani mengutarakan permintaannya, hakikatnya dia tidak diupah, bahkan tidak digaji. Budak, dia dibeli. فبينما هو كذلك إذ طاف مولاه ذات ليلة في الدار فبلغ حجرة الغلام فإذا هي منورة والغلام ساجد على رأسه وعلى رأسه جنديل من النور معلق بين السماء والأرض والغلام يناجي ربه ويتضرع ويقول إلهي أوجبت علي حق مولاي وخدمته بالنهار ولولا ذلك ما اشتغلت ليلي ولا نهاري إلا بخدمتك فأعذرني يا رب ومولاه ينظر إليه حتى انفجر الصبح ورد الجنديل وانضم سقف البيت فرجع وأخبر امرأته بذلك. Nah, satu ketika tuannya katanya lagi jalan malam, lagi muter-muter di sekitar rumahnya, tiba-tiba sampai di depan kamarnya budak itu. Sungguh betapa terkejutnya tuannya, kamar itu dipenuhi dengan cahaya. Ini tuannya lagi jalan malam-malam, gak sengaja dilewatin kamar si budak. Dia temui kamar si budak, dilihat dari luar cahaya yang terang menderang. Ada apa ini, kata dia bilang. Kenapa kamar itu bisa keluar cahaya yang begitu luar biasa, cahaya yang begitu wah, tidak pernah dia jumpai cahaya yang seperti itu. Terkejutnya dia luar biasa, kamar itu dipenuhi dengan cahaya. Begitu dia buka, sementara budak itu sujud di atas kepalanya, terdapat lampu dari cahaya yang tergantung di antara langit dan bumi. Budak yang lagi sholat, di atas kepala budak itu ada cahaya nur. Tapi cahaya itu bergantung antara langit dan bumi, nggak ada yang megang, bukan kayak lampu, bukan kayak bola. Berbeda, ini cahaya. Cahaya yang ada di atas kepala budak tersebut bergantung di antara langit dan bumi. Budak tersebut asyik dengan munajatnya kepada Allah, asyik dengan ibadahnya kepada Allah, sambil di dalam berbisik dalam munajatnya kepada Allah, sambil merendahkan dirinya. Kemudian dia berkata, ya ilahi, dia berdoa, dia berbicara dengan Allah, ilahi, abjabta alayya, engkau wajibkan di atas pundakku ini hak Tuanku. Artinya dia gak punya kekuasaan untuk menjadi orang merdeka karena dia adalah budak. Kau wajibkan atas diriku tanggung jawab Tuanku. Aku harus melayaninya di siang hari, katanya dia bilang. Seandainya tidak ada itu, ada dia bilang, artinya saya ini gak punya tanggung jawab kepada seseorang manapun untuk melayani orang di waktu siang, ibaratnya saya gak punya waktu itu, tidak ada, tentu, katanya, aku tidak akan sibuk di dalam malam ataupun siangku kecuali untuk mengabdi kepadamu saja, ya Allah. Tapi karena aku tidak punya waktu itu, ya Allah, aku hanya punya waktu di waktu malam padamu, ya Allah, maka sekarang terimalah aku. Jadi bilang, dia terus katanya meminta alasannya untuk diterima sama Allah, karena dia nggak punya waktunya. Seandainya itu nggak ada, saya nggak perlu sibuk di waktu siang untuk Tuanku, maka semuanya akan ku jadikan adalah alasanku untuk terus mengabdi kepadamu, ya Allah. Nggak siang, nggak malam. Maka sekarang terimalah alasanku ini, wahai Tuanku. Di pintu tuannya sambil ngeliatin, terus dipandangin tuh budak yang lagi sholat. Begitu datang pagi, ya, datang pagi, pagi mulai cahaya fajar mulai muncul, lampu itu dikembalikan, dan kemudian atap kamarnya tertutup rapat lagi. Itu dilihat sama tuannya dengan mata kepala. Akhirnya tuannya itu kemudian pulang ke rumah. Dia ceritain masalah ini kepada istrinya. Saya melihat begini-begini itu, budak kita ini begini-begini, masya Allah. Sembarangan ibadah yang betul-betul dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalaman suntuk dia gunakan itu waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya pulang bilang sama istrinya, dia ngelihat begini. Keesokan harinya, falam makanatil laila tsaniyah akhadat biyadi imra'ah imra'atuhu wa ja'a ila babil hujrah. Keesokan harinya, malam kedua, dia bawa istrinya. Dengan deh istrinya, sini, kalau kamu gak percaya, kamu lihat nih. Lalu dia datang ke pintunya lagi, ke pintu si budak itu lagi sholat. Dia dapetin, katanya, dia bilang, fa'idhal ghulam fi sujud wal gindil ara ra'sih. Budak itu masih dalam keadaan sujud, dan sama yang dilihat sama suaminya semalam, ada cahaya lampu yang bergantung di antara langit dan bumi di atas kepalanya. Maka tiba-tiba tadi bilang, mereka berdua yang muran ilaihi wa yabkiyan hatta asbaha. Tuh majikan, tuannya, suami dan istri yang memandangi itu menangis berdiri di pintu. Keduanya menangis, yamkian hatta asbah, sampai pagi tiba. Asif merasa luar biasa, ini budak ibadahnya kepada Allah yang begitu luar biasa semangatnya, mengingatkan dirinya, ya Allah, kita udah memperbudak dia, sementara dia adalah orang yang abid, hamba yang begitu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia yang sudah menjadi tuannya. Ya nih, mereka berdua memandangi tertegun sampai mereka berdua menangis. Sampai pagi datang, kemudian fada'a al-ghulam. Kemudian budak itu dipanggil sama majikannya. Ini dipanggil sama majikannya. Apa yang dikatakan majikannya? Anta atiq. Subhanallah. Anta atiq liwajhillahi ta'ala. Kamu merdeka. Kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kata majikannya bilang, hatta tatafarrag li ibadah min kunti ta'tadir ilaih. Kamu sekarang bisa khusyuk ibadah, bisa fokus ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa, dari alasan-alasan yang selama ini kamu ajukan, kamu adukan kepada Allah. Sekarang kamu udah enggak punya alasan itu lagi. Dah. Kamu mau ibadah, mau khusyuk, mau apa silahkan. Begitu si ghulam mendengar, farafa'al ghulam yadaihi ila sama. Akhirnya si anak muda itu, si budak itu, mengangkat tangannya, kedua tangannya ke langit sambil dia berkata, ya sahibas sir, inna sir qad dhahara wa la uridu hayati ba'da mashtahara. Ya salam, wahai pemilik rahasia, kata pemuda itu bilang, sesungguhnya rahasia ini telah benar-benar terbuka, sudah tersingkap sekarang. Wala uridu hayati, aku tidak menghendaki lagi kehidupanku ini. Ba'da mashtahara, setelah rahasiaku ini terbongkar, saya udah gak mau hidup lagi. Orang soleh, wali min awliyaillah, begitu ketahuan walinya, begitu ketahuan kesolehannya, bukan girang. Tidak merasa sombong. Apa yang terjadi? Thumma gala, ilahi as'alukal maut, fakharral ghulam maitan. Akhirnya kemudian pemuda itu berkata, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kematianku, cabut nyawaku ini ya Allah, aku tidak mau hidup lagi di dunia kalau rahasiaku ini tersingkap. Akhirnya kemudian roboh badannya, meninggallah pemuda tersebut di tempat. Dan kemudian dikatakan, hakadha ahwalu salihin wal ashiqin wal talibin. Inilah keadaan orang-orang soleh, orang-orang yang rindu kepada Allah, dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Tujuan mereka jelas, arah langkah mereka jelas, apa yang mereka inginkan juga jelas. Makanya kalau kita mau hidup jelas, jadi orang yang tidak terombang-ambing, pusatkan, fokuskan tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Akhir tempat peristirahatan kita akhirat. Jadi kita jadikan dunia ini hanya tempat wasilah, di mana kita menjadikannya jembatan kita kepada akhirat. Jangan kita jadikan dunia sebagai tempat di mana kita tamak, rakus, sehingga kita lupa akan nikmat Allah, lupa akan bersyukur kepada Allah, lupa akan kepada nikmat-nikmat Allah. Tidak senang melihat nikmat orang lain yang Allah berikan kepadanya, tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih, jauh daripada sifat hasud dan lain sebagainya. Wa fi zahrir riyad anna Musa alaihi salam kana lahu shadiq yanusubihi وقال له ذات يوم يا موسى أدع الله أن يعرفني إياه حق معرفته فدعا موسى عليه السلام فاستجاب له dalam kitab Zahrul Riyad dikisahkan katanya sesungguhnya Nabi Musa itu memiliki seorang kawan, kawan teman yang Nabi Musa sayangin. Nabi Musa dekat, Nabi Musa sayang sama dia. Suatu hari temannya itu berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah mengenalkan aku kepadanya. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah mengenalkan aku kepadanya secara sepenuhnya, seutuhnya, agar aku mengenal zat Allah, memahami zat Allah, mengagumi zat Allah dengan seutuhnya, sesuai dengan ma'rifati, pengetahuanku, pengenalan, kenalkan aku. Nabi Musa hari berdoa. Pada'ah Musa alaihi salam fastujibalahu. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam berdoa dan doanya dikabulkan. Doanya akhirnya dikabulkan, ya, doanya seorang nabi dikabulkan. Falahiga sahibuhu bil jibal ma'al wuhush wa faqadahu Musa. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam kemudian nyusul kawannya itu di gunung bersama binatang-binatang liar. Biasanya temannya ada di gunung. Ini Nabi Allah Musa susul nyariin temannya tapi enggak ketemu. Yang dia ketemuin cuma adanya binatang-binatang liar doang. Berkata Nabi Allah Musa, wahai ya Rabbi akhi wa mu'nisi fagatuhu. Wahai Allah, kata Nabi Allah Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, kesayanganku, aku telah kehilangan dia. Dicariin sama Nabi Musa enggak ketemu. Kemana dia ya Allah? Kemana saudaraku itu? Kemana kesayanganku itu? Nabi Musa sayang sama dia. Faqila lahu ya Musa man arafani haqqa ma'rifati la yashab makhlugan abada. Kemudian Allah berkata, wahai Musa, barang siapa yang telah mengenalku dengan sepenuhnya, maka dia tidak akan berteman dengan seorang makhluk manapun selama-lamanya. Seseorang yang sudah mengenal aku, kata Allah, dengan pengenalan yang sesungguhnya, dengan pengetahuan yang sesungguhnya, mengenalku dengan sepenuhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berteman dengan makhluk manapun selama-lamanya. Apa yang dia mau lakuin? Kalau sudah kenal sama Allah, ibadah yang dicari Allah, ya. Dulu Nabi Allah Isa di bab, beberapa bab sebelumnya juga kita sudah bahas tentang orang yang meminta kecintaan Allah. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia tidak peduli lagi pada makhluk manapun. Orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, dengan pengetahuan sepenuhnya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak akan pernah lagi fokus peduli sama berteman, mau dihina, mau dicaci, mau dijauhin, mau apa, enggak ada pikirannya ke sana. Enggak enak, bingung. Takut dikata sombong. Kalau kita kadang-kadang mungkin ada merasa masih enggak enak hati atau bagaimana. Sementara di situ ada hal yang melanggar syariat Allah. Ketahuilah bahwa berarti di situ kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Kenapa? Karena kita masih lebih memberatkan makhluk ketimbang Khalik. Ada ajakan nih, sini kumpul-kumpul yuk. Misalnya kita senang-senang, kita kumpul-kumpul, kita seru-seruan, kita gosip-gosipan atau apa dan lain sebagainya. Di situ dia tahu ada kesalahan. Apa yang membuat hatinya terus tergerak ingin datang? Gak enak. Gak enak sama teman. Nanti dikata apa? Kenapa dia lebih berat kepada teman? Padahal dia tahu datang ke situ adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dia belum mengenal Allah dengan sebaiknya pengenalan. Andai kata dia sudah mengenal Allah dengan sebaiknya pengenalan, dia tidak akan peduli apa tanggapan temannya, apa tanggapan sahabatnya. Kalau di situ ada pelanggaran syariat Allah tapi dia tidak datang, kenapa? Karena dia lebih mengenal kebaikan Allah ketimbang kebaikan temannya. Kemudian dikisahkan katanya, wa ja'a fil akhbar anna Yahya wa Isa alaihi masalam kana yamshiyan fi suq fasadamathuma imra'ah faqala Yahya wallahi ma sha'itu bidzalik faqala Isa subhanallah badanuka ma'i wa qalbuka ayn qala ya ibna khalah law tama'anna qalbi ila ghayri rabbi tarfat 'ayn la dhanantu anni ma 'araftu Allah. Katanya dikisahkan dalam beberapa hadis, sungguhnya Nabi Yahya, Nabi Isa pernah berjalan di pasar. Tiba-tiba ada seseorang perempuan kebentur, papasan, kesenggol, nggak sengaja. Ya, lagi di jalan, benturan, papasan, sengaja kesenggol. Kemudian Nabi Yahya berkata, demi Allah, saya tidak tahu, nggak sengaja, kok tiba-tiba kejadian itu bisa terjadi. Artinya dia bisa kesenggol sama perempuan, kok itu bisa terjadi. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata, subhanallah, sambil keheranan, badan kamu ada sama saya, tapi hatimu ada di mana? Kayak orang kita lagi jalan, pikiran kita lagi kemana-mana, kita kesandung, kita nggak tahu. Di depan kita mungkin ada anak kecil, kita gak sadar. Kenapa? Karena pikiran kita lagi kemana-mana. Nah, ini yang ditegur sama Nabi Isa. Nabi Isa bilang, kamu ada sama saya, pikiran kamu lagi ada di mana? Nabi Yahya alaihissalam kemudian menjawab, ya ibna khalah, wahai anak bibiku, bilang. Ya, tentu, kata beliau bilang, ya ibna khalah, law itma'anna qalbi ila ghairi rabbi tarfat 'ayn. Aku akan berpendapat, ya, tadi dibilang, seandainya aku berpaling kepada Allah, hatiku tenang dengan aku berpaling kepada Allah meskipun hanya tarfat 'ayn. Sedikit aja. Sedikit aja aku lupa sama Allah. Sedikit aja aku lupa akan ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dibilang la dhanantu anni ma 'araftu Allah. Aku akan mengira, aku akan berpendapat bahwa diriku ini tidak mengenal Allah. Sedikit aja aku alihkan hatiku ini, pikiranku ini, fokusku ini kepada selain Allah, kata Nabi Yahya bilang, maka aku akan mengira bahwa diriku tidak mengenal Allah. Itulah yang membuat orang-orang saleh kenapa lisannya ratban bi dzikrillah, basah terus dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, duduknya, berdirinya, selalu dia mengingat Allah. Apapun yang dia lakukan, selalu di dalam itu menyebut nama Allah, mengingat Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Dan apa yang membuat orang lalai kepada Allah? Lalai kepada sholat, lalai kepada zikir, lalai kepada ibadah, karena dia belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan. Semakin seseorang, ya, mengenal Allah, semakin tambah ibadah, tambah kekhusyuannya, tambah takutnya, tambah segala-galanya kepada Allah, dan dia hanya akan jadikan hatinya fokus kepada Allah. Kemudian bilang, wa yugalu sidqul ma'rifah an yutalliqud dunya. Dikatakan sungguhan mengenal Allah. Kamu mau tahu caranya mengenal Allah dengan sesungguhnya itu seperti apa? Itu adalah apabila kamu menceraikan dunia, melepaskan dunia. An yutalliqu dunya wal 'uqba, dan akhirat tujuannya hanya untuk Allah. Jadi kamu ngejar akhirat pun bukan karena kamu merasa dirimu pantas untuk mendapatkan akhirat, tapi kembali lagi tujuanmu hanya kepada Allah. Incaran pahala yang kamu incar, kamu inginkan, kamu apa, semuanya kembali lagi untuk Allah. Itulah kenapa Sayyidina Syekh Abdul Bakar bin Salim, beliau berkata, "Adabi hijabi anka law kuntu fi na'im." Ya Rabb, terhalang darimu itu adalah siksaanku yang sesungguhnya. Meskipun aku dalam kenikmatan, aku di dalam istana, aku di dalam kemegahan, aku di dalam kekayaan, aku di dalam wah kepuasan dan lain sebagainya, tapi kalau aku terhalang darimu ya Allah, sekalipun aku di surga, aku tidak akan merasakan itu surga, tapi aku merasa aku disiksa. Tapi lihat, idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim. Tapi kalau aku tahu keridoanmu terletak di mana, oh, kamu masuk neraka, misalnya kamu disiksa, dia bilang, aku gak peduli sama nerakanya, tapi yang aku peduli apa? Ridomu ya Allah, kau ridho padaku. Orang soleh gak ada. Kamu cari siapa syairnya Syekh Bakar bin Salim, syairnya Imam Haddad, syairnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kamu cari mana keinginan mereka pada akhirat itu yang tertuju hanya untuk amalnya mereka atau pahala yang mereka incar, enggak ada. Apa? Habib Ali bilang, "Masyagani fi jannatin min wasfiha." Saya enggak rindu surga karena sifat-sifat surga yang digambarkan Allah di dalam ayat-ayatnya. Tapi apa yang membuat beliau rindu? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Jawab. Bersidah Habib Ali. Masyagani fi jannatin min wasfiha. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Saya enggak rindu surga karena sifatnya surga, tapi yang membuatku rindu pada surga karena kekasih hatiku tinggal di dalam surga. Saya enggak mau surga. Ibadahku ini tidak membuat aku ingin akhirat karena ingin masuk surganya, bukan. Habib Ali bilang, karena aku tahu tempatnya Nabi Muhammad di surga, makanya aku beramal, aku berlomba-lomba dalam amal ini, karena yang aku ingin, yang aku incar bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini maksudnya, kalau orang mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan sebaik-baiknya pengenalan, maka ibadah ini tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka angkuh, sedekah tidak menipu mereka, amal ibadah mereka tidak menipu mereka, karena mereka kembalikan semua ini kepada Allah. Solatnya, ngajinya, zikirnya, ibadahnya tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka angkuh. Kenapa? Karena mereka kembalikan ini kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari Allah Rasulnya. Yang mereka cari ridha Allah dan ridha Rasulnya. Ini yang kita mau belajar nih di sini ini. Menjadikan semua ibadah kita, tujuan hidup kita hanya untuk mendapat ridha Allah dan ridha Rasulnya. Gak lain, gak lebih. Gak lain, gak lebih. Kalau anak kecil yang tidak mengerti, mungkin harus diiming-imingi dengan apa? Indahnya surga, nikmatnya, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang ingin tambah mengenal Allah, nikmatnya, karunianya, keagungan yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan semua perintah ini yang Allah anugerahkan, yang Allah perintahkan kepada kita, kebaikannya itu kembali lagi kepada kita kalau kita terus mengingat betapa dermawannya Allah kepada kita, betapa rahmatnya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka kita mungkin akan lupa. Cukup ya Allah, cukup. Apalagi yang kau ingin berikan kepadaku? Kau sudah begitu banyak memberikan aku nikmat. Bahkan dari sekian banyak nikmat, aku tidak mampu membalasmu ya Allah. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Afalam akun abdan syakur. Di saat seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau membuat dirimu lelah, ibadah di tengah malam, kau sujud, kakimu bengkak, air matamu berlinang dengan derasnya ya Rasulullah. Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Apa yang membuatmu seperti ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, afalam akun abdan syakur? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita. Abdan syakur. Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dan semua ulama, semua orang-orang saleh min ahlillah, ibadah yang mereka lakukan tujuannya abdan syakur. Mereka ingin bersyukur kepada Allah. Karena mereka tahu mereka tidak mampu membalas Allah dengan apapun juga. Salatnya, ngajinya, ibadahnya, wiridnya, zikirnya, sedekahnya, hakikatnya gak bisa membalas semua nikmat Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Jadi kembali lagi dalam mengingat dan mengenal Allah, menjadikan Allah senantiasa ada di dalam zikir kita, di dalam munajah kita, adalah senantiasa kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu dermawan, begitu rahmat, begitu cinta, begitu menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita seluruh nikmat ini. Apa yang kita mau cari? Tujuan utama kita bukan surganya, tapi tujuan utama kita adalah menggapai ridha Allah dan ridha Rasulnya. Nah, kalau tujuan utama kita itu, akan dibilang wa yatajarrad lil maula wa an yaskur min syarabil mahabbah. Tujuan kita hanya untuk Allah yang menguasai, dan kita hanya akan mabuk karena kecintaan kita kepada Allah. Apa yang dicari? Ridha. Ridha kekasih. Kenapa ente gak mau bikin orang yang ente sayang marah? Alasan tidak mau membuat mereka marah adalah membuat mereka senang. Dan apa yang membuat mereka senang? Itu ridha. Kesepakatannya, ridhonya, kesenangannya. Di saat istri yang sedang tergila-gila pada suami, takut suami murka, suami gak suka, suaminya marah, dia gak mau bikin suaminya marah. Apa yang dia mau cari? Dia mau cari kesenangan suaminya, yang suaminya setuju, yang suaminya senang. Kenapa? Karena dia sedang tenggelam dalam cinta. Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dalam hidup yang mereka kerjakan, dalam hidup yang mereka lakukan ini, semua ketaatan, hakikatnya mereka sedang menghindari murka. Karena mereka ingin menggapai sesuatu yang diridhoi orang yang dicinta, yang dikasihi orang yang dicinta. Fala yashu illa 'inda ru'ya fa huwa 'ala nur min rabbih. Orang-orang begitu tidak akan sembuh kecuali ketika melihat dirinya berada dalam cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngomongin ini gak ada habisnya. Orang-orang surga waktu dikasih nikmat surga nanti, sekian banyak gambaran yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam ayat-ayatnya. Buka surat Ar-Rahman, di situ dalam ayat itu Allah menggambarkan detailnya tentang surga. Baca satu persatu daripada ayat itu dan lihat betapa indahnya surga, gambaran Allah yang Allah gambarkan kepada kita di situ dari ayat-ayat Allah yang lainnya. Pada saat kita membaca itu, ya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada hamba-hambanya nanti di surga, apakah mau kalian kuberikan nikmat melebihi dari nikmat yang aku berikan pada kalian saat ini. Penduduk surga terheran-heran, kemudian kembali bertanya, ya Rab, apakah ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan ini ya Rab? Allah kemudian berkata, ada. Apa itu ya Rab? Melihat wajahku, kata Allah. Penghuni surga diberikan izin dapat memandang yang selama ini kita agungkan, yang selama ini kita junjung, yang selama ini kita tinggikan, Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha dermawan, yang maha segala-galanya. Allah perkenankan menampakkan wujudnya di hadapan kita. Allah akan menjelmakan zatnya yang selama ini tidak boleh kita bayangkan, karena tidak bisa mata ini, pikiran ini membayangkan zatnya Allah. Orang surga merasakan kenikmatan yang tidak pernah dia dapat sebelumnya. Artinya menandakan apa? Memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga hakikatnya. Bersama dengan yang dicinta, bersama dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti lebih indah daripada surga itu sendiri. Kemudian setelah penghuni surga merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa, memandang wajah Allah yang ada yang dikasih sekian detik, sekian menit, tergantung amal ibadahnya, sekian jam, ada yang bisa memandang setiap saat, tergantung amal ibadahnya, kenikmatan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah berkata lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, apakah kalian ingin ku berikan nikmat yang lebih nikmat lagi daripada ini? La ilaha illallah. Penghuni surga terheran-heran, bingung, ya Rab, ini sudah begitu nikmat, ini sudah begitu indah, ini sudah begitu luar biasa, apakah ada kenikmatan yang lebih lagi daripada ini ya Rab? Apa jawaban Allah? Uhillu alaikum ridwani fala askhat ba'dahu abada. Aku halalkan kepada kalian keridaanku, setelah ini aku tidak akan pernah murka lagi pada kalian. Nikmat terbesar ridha Allah. Uhillu alaikum ridwani fala askhat ba'dahu abada. Mudah-mudahan telinga kita bisa mendengar ucapan itu. Kita menjadi salah satu orang-orang yang berada di kerumunan orang-orang yang mendapat ridha Allah. Aku ridha, aku halalkan pada kalian keridhaanku, dan setelah ini aku tidak akan murka pada kalian, kata Allah. Dan itu nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat dari nikmat-nikmat sebelumnya Allah berikan kepada kita. Maka kalau mau mengejar nikmat, kalau mau menjadikan tujuan hidupmu kemana, kejar tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita, salat kita, tilawah kita, zikir kita, kerja kita, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami tugasnya, begitu juga anak yang berbakti kepada orang tua. Apa yang kau cari? Ridha Allah. Ridha Allah. Kalau kau cari ridha Allah, kau dapat surga, kau dapat mandang Allah. Tapi kalau kau hanya mendapat surga Allah, sebagaimana yang dikatakan, kalau kau hanya mencari surga tapi kau tidak mendapatkan ridha Allah, kau tidak bisa memandang wajahnya Allah, maka kita akan merasakan kekurangan dari nikmat yang kita dapat. Tapi insyaallah, mudah-mudahan kita semua, seluruh para pendengar dan orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung, sehingga kita semua insyaallah dapat menjadi orang-orang yang mendengar seruan Allah. Di saat orang-orang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kita menjadi salah satu orang yang mendapat seruan itu dan mendengar seruan itu langsung dengan telinga kita. Allah ridha kepada kita dan Allah tidak pernah murka lagi kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذة. Semoga Ustazah selalu dalam ridha Allah SWT. Amin. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya menghadiri resepsi pernikahan yang mana kita bercadar? Dalam hukum menghadiri resepsi pernikahan, kalau resepsi itu tertutup, khusus wanita misalnya, terjaga, maka hukumnya boleh-boleh aja kita hadir ke resepsi meskipun kita bercadar. Namun adapun kalau ternyata di dalam resepsi itu banyak mudaratnya, acaranya campur laki perempuan, dan terkadang mungkin ada sesuatu juga yang tidak semestinya kita dapati di sana, alangkah baiknya untuk kita tidak menghadirinya dalam resepsi itu. Tapi kan kita diundang. Undangan itu yang wajib hakikatnya pada saat kita diundang itu pada saat akad, akad nikah. Itu undangan resmi, undangan yang semestinya. Tapi kan kalau akad nikah itu biasanya bukan perempuan. Biasanya sekarang akad nikah itu para lelaki yang diundang. Nah, bagaimana? Datang sebentar. Tapi kalau ternyata resepsi itu dibuatnya campur laki perempuan, maka kita sebagai wanita yang bercadar, untuk menghindarinya yang mengundang sudah paham. Dan kita alangkah baiknya memberi alasan, bisa kita datang di hari sebelumnya kepada sahibul hajah yang membuat hajat, maafin saya gak bisa hadir besok. Tidak usah membuat alasan yang menyinggung perasaannya. Cukup kita membuat alasan kalau kita memang berhalangan dan lain sebagainya. Nanti lambat tahun orang juga akan paham bahwa kita bercadar dan kita tidak datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Apakah jika membicarakan keburukan pemerintah dalam mengatasi negara itu termasuk ribah, meski hal tersebut nyata terjadi? Sebaiknya pembicaraan-pembicaraan ini tidak menjadi pembicaraan utama kita. Kita sebagai warga masyarakat pasti ada kalanya kita ini komplain, protes dengan sesuatu kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita dan kemauan kita. Tapi boleh kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah obrolan kita, ucapan kita, dan mungkin pembahasan yang kita bahas ini akan menguntungkan kita pada pembahasan kita. Kalau memang merasa tidak ada keuntungan, tidak akan juga ada yang berubah, maka lebih baik pembahasan ini kita hindari. Kita ganti topiknya, membicarakan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada membahas sesuatu yang tidak ada gunanya. Ngobrolin yang lain yang lebih manfaat itu jauh lebih baik. Taib, bagaimana Ustazah kalau niat kita beramal itu atau ibadah itu ibadah kita karena sungguh karena pahala? Taib, menginginkan imbalan dari pahala boleh, tidak ada larangannya juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau menginginkan imbalan pahala, baiknya kita mengoreksi ibadah. Apakah ibadah kita sudah sebenar-benarnya ibadah yang benar atau masih terdapat kekurangan? Karena kita ini manusia dan manusia itu tidak bisa menyatakan bahwa dirinya benar 100%, tidak ada salahnya. Bahkan di dalam sholat aja terkadang kita memiliki kesalahan. Apa tuh kesalahan dalam sholat? Contoh, aurat kita mungkin yang hukum-hukumnya belum kita ketahui. Kemudian khusyuk di dalam hati kita yang belum sepenuhnya kita bisa salurkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak menjamin bahwa ibadah kita itu berarti sudah dapat ganjarannya seutuhnya. Tapi kalau seandainya dalam ibadah kita sudah berusaha ikhlas, kita sudah berusaha menjalankannya dengan yang Allah mau, yang Allah minta, yang Allah perintahkan, aurat sudah dijaga, ini sudah dijaga, berjamaah pula, wanti-wanti jangan sampai sholat kita itu karena kesendirian kita mungkin ada kekurangan. Tapi kalau berjamaah tertutup karena kita bergabung berjamaah, seandainya seperti itu, selebihnya kita mengharapkan ganjaran pahala, boleh-boleh saja. Tapi kita tidak boleh berharap banyak. Karena pahala itu haknya Allah ingin memberi. Tapi kalau kita mencarinya ridho, itu dapat semuanya. Itu dapat pahala, itu dapat ridho. Anak mau carinya ridho. Kalau dia mau carinya ridho, semuanya dapat. Kenapa? Karena kita carinya ridho. Tapi kalau hanya mau mencari pahala, kita belum membenarkan maksud tujuan hidup kita. Dan kita di sini belajar tujuannya adalah membenarkan tujuan hidup kita. Kenapa akhirat? Karena di akhiratlah kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kalau mau harapannya pahala, boleh. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wa uzrifatul jannah lil muttaqin. Orang yang bertakwa pahalanya apa? Dapat surga. Allah yang sebut di dalam Al-Qur'an. Allah kasih tahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa benar, Allah akan berikan ganjaran untuknya jalan keluar. Rizki yang tak diduga-duga, bentuk pahalanya seperti itu, entah dari di dunianya, kenikmatannya, ataupun di akhiratnya. Tapi kalau kita semuanya, kita belajar memurnikan tujuannya karena Allah. Takwa saya bukan karena saya mau rezeki. Takwa saya bukan karena mau surga. Karena kalau kita motivasinya dalam bertakwa karena mau rezeki, begitu Allah uji kita dalam sulit rezeki, bisa jadi takwa kita akan goyang. Saya udah berusaha bertakwa, saya udah berusaha ninggalin dosa, saya udah berusaha taat. Tapi kenapa kok? Kalau kita mencarinya imbalan, entah itu bentuknya pahala atau apapun itu, maka setiap di saat kita tidak mendapatkan pahala itu, kita akan goyah iman. Tapi kalau tujuan kita Allah, hanya kepada Allah, berharap Allah Subhanahu wa taala, apapun benturan yang terjadi di situ, kita akan kembalikan lagi. Aku hanya melakukan ini untuk Allah, semata-mata untuk Allah. Jadi benturan apapun yang terjadi tidak membuat kita lemah, karena kita punya tujuan yang lebih mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Amin. Saya kerja, jadi setiap awal bulan saya selalu belanja kebutuhan rumah untuk satu bulan. Apakah itu termasuk menimbun? Terima kasih Ustazah. Jika kebutuhan rumah itu terdiri dari keluarga yang ada, ya, sesuatu yang disimpan tidak membuat mubazir, maka itu dikatakan tidak termasuk yang dilarang. Tapi adapun sesuatu yang ditimbun, ini kembali kepada hal yang mubazir, setelahnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan, akhirnya rusak dan lain sebagainya, itu yang dilarang. Tapi sesuatu yang mungkin seperti kamu bilang, saya belanja bulanan, saya simpan kebutuhan rumah untuk satu bulan ke depan, dan ternyata kamu sudah bisa baca satu bulan ke depan ini biasanya ini habis, ini habis, ini pasti habis karena saya punya anak, saya punya suami, ada orang tua di rumah, misal dan lain sebagainya, maka hukum menimbun itu untuk kemaslahatan ke depan itu tidak apa-apa, dan di situ tidak ada yang dirugikan. Tidak ada makanan yang bisa rusak, kemudian mubazir yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak. Tapi timbunan itu misalnya contoh seperti sabun, minyak goreng, atau mungkin telur atau apa yang disimpan tidak rusak, maka hukumnya boleh-boleh aja, enggak masalah. Baik. Bagaimana dengan puasa Arafah itu? Akan menghapus dosa setahun. Apakah itu boleh niat puasa dengan seperti itu? Kita diberi ganjarannya, dihapus dosa satu tahun. Kalau kita punya harapannya dihapus dosa satu tahun, kemudian kita bebas melakukan dosa yang kita mau, berarti kita udah salah. Dosa satu tahun, lalu dan yang akan datang. Yang lalu kita terhapus, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan bertaubat, dihapuskan dosa. Berarti puasa Arafah itu sendiri adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Adapun satu tahun ke depan, Allah seperti memberikan kita satu perisai, ada pelindung. Artinya dalam mendekati dosa kita lebih terjaga. Tapi orang meskipun sudah diberikan pelindung, ibaratnya dia tetap nakal, dia tetap mau ngelakuin dosa, apalagi dia merasa, oh saya sudah puasa, bebas saya mau ngelakuin apa aja, toh kan juga udah ada jaminannya, ini orang yang salah, salah dalam memahami. Mestinya dia bersyukur, terima kasih ya Allah, kalau dia tujuannya karena Allah, dia akan kembalikan lagi kepada Allah, ya Rabb terima kasih sampai hari ini kau izinkan aku berpuasa di hari Arafah, dosa-dosaku yang lalu semoga kau ampunkan, semoga kau terima kesalahan-kesalahanku yang lalu dan kau bukakan pintu taubat, adapun yang akan datang semoga kau memeliharaku, kau menjagaku, kau melindungiku. Dengan apa? Dengan takwanya, dengan imannya, dengan keyakinannya dan tujuannya hanya untuk Allah, dia serahkan lagi kepada Allah. Berbeda dengan orang yang hanya mengandalkan itu. Artinya kalau tahun depan nih orang yang mengandalkan hanya pahala, bisa jadi mereka dengan sombongnya mereka akan kata, ah dosa-dosa gak apa-apa, kan kemarin puasa Arafah, ayo sholat, telat, bangun subuh kelewatan, gak apa-apa kan udah puasa Arafah. Ini orang yang salah dalam memahami hadis ini. Jadi bentuk daripada hadis ini, Allah memberikan kamu kesempatan pada tahun depan, kau akan diberikan perlindungan. Bagaimana cara menjaga perlindungan itu? Kau lebih jaga kesempatan yang kemarin mungkin bisa jadi tidak terulang di tahun yang akan datang. Nah, kalau kita tujuannya maqsaduna illallah, tujuannya untuk Allah, maka kita akan kembalikannya lagi kepada Allah. Husnudzan kita kepada Allah, ya, kita berhusnudzan. Dari hadis ini, tahun lalu dosa kita sudah diampuni, berarti sekarang kita punya kesempatan memperbaiki tahun ke depan dengan menjaga diri kita dari dosa yang sama dari tahun lalu. Li husnudzan, apalagi Allah lebih membantu kita, lebih mendorong kita dengan taufik hidayahnya, kita diberi kesempatan puasa. Kan mestinya begitu. Wahakadza. Saudara, bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang suka julid? Tetangga yang suka julid dan mengomentarin hidup kita mulu. Abaikan. Jangan hiraukan. Nanti dia akan lelah sendiri. Akan lebih baik yang julid, yang ngomentarin hidup, yang suka melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kamu bisa melakukan sesuatu yang baik padanya. Alhamdulillah. Yang ngomentarin hidup, senyumin. Julid, senyumin. Senyum sodakoh. Mau yang lebih baik lagi, doain. Kita bisa doain dia, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah, Allah maafkan kesalahannya, lebih mulia lagi kamu. Jadi orang yang julid diabaikan, disenyumin, itu akan lebih baik. Balasnya dengan perlakuan yang baik, bukan dengan perlakuan yang sama atau yang lebih buruk. Na'udzubillah. Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang keras hatinya? Semoga Ustazah sehat selalu. Amin. Menghadapi orang yang keras hati adalah dengan lemah lembut, bukan dengan keras kembali. Dengan lemah lembut. Diumpamakan batu yang keras, kalau terus-terusan ditetesi air, air kan lembut, lembut, menyejukkan. Terus-terusan ditetesi air, lama-lama batu itu akan pecah. Yang membuat keras itu akan pecah. Kenapa? Dia lunak dari tetesan air yang setiap hari. Kalau kamu ketemu orang yang keras hatinya, obatnya apa? Bukan dikerasin lagi, tapi dilembutin. Berikan sesuatu yang mendamaikan hatinya, yang menyejukkan jiwanya. Seorang Fir'aun keras gak hatinya? Keras. Seperti batu, ngaku Tuhan. Tapi apa pesannya Allah kepada kepada Nabi Allah Musa? Ya Musa, bicaralah engkau kepada Fir'aun. Gaulal layna. Dengan ucapan yang lembut. Allah berpesan begitu. Artinya menandakan kepada kita bertemu dengan orang yang keras, itu adalah dengan sikap lembut. Bukan berarti lembut itu lemah. Bukan. Tapi kita melunakkan hatinya dengan kelembutan, dengan akhlakul karimah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan yang keras itu dengan lemah lembut menegurnya, menyapanya, menghadapinya, menyikapinya. Baik. Syukran Allah. Semoga semua yang dengar kajian ini bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, saya mau bertanya, berdosakah kalau kita berdusta mengatakan menderita penyakit tertentu mau resign karena merasa tidak nyaman bekerja dan ingin fokus ibadah kalau tidak ada alasan sakit? Kenapa harus berdusta? Tidak perlu mengatakan memiliki alasan sakit atau dan lain sebagainya, cukup katakan ingin istirahat, ingin lebih fokus misalnya dalam mengerjakan pekerjaan atau dalam menjalani hidup. Saya rasa alasan itu cukup daripada kita harus berdusta. Ya, berikan alasan yang lain yang lebih baik daripada kita harus berdusta mengatakan memiliki penyakit tertentu. Sehat itu nikmat dari Allah. Maka jangan pernah mengatakan diri kita sakit kalau kita tidak sakit. Yang sakit aja disuruh bilang sehat, masa yang sehat bilang sakit? Datangkan alasan yang lebih baik ya, tanpa harus ada bohong di situ. Tidak diizinkan dan dikenakan denda dalam jumlah yang banyak. Tidak diizinkan dan dikenakan denda dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau kamu mau berikan alasan sakit, maka katakan saya sakit, sakit hatinya. Di badan saya ada sakit. Nah, ini kamu pakai kiasan. Nah, saya bilang bohong. Kalau memang dengan kejujuran, ini sebenarnya sih alasan banyak. Saya kan nggak tahu ya alasan hakikatnya denda itu datangnya seperti apa dan uzur-uzur apa yang diperbolehkan, kan saya nggak tahu ya dalam pekerjaan itu. Namun jika kamu bisa mendatangkan alasan yang lebih baik tanpa adanya dusta, itu akan jauh lebih baik. Tapi saya bekerja di situ, saya merasa saya jadi nggak benar, misalnya ada hal yang merugikan diri kamu dalam bekerja di situ, mungkin hati jadi nggak baik dan lain sebagainya, maka kamu bisa jadikan alasan sakit itu adalah hati kamu yang sakit, bukan badanmu, bukan mengarang-arang cerita. Saya ada sakit ini, sakit itu. Nggak perlu begitu. Hindari dusta sebisa mungkin. Jangan pernah berdusta. Kata Nabi, al mukmin la yakdzib. Orang mukmin tidak pernah berbohong. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai istihadhah. Saya menggunakan KB implan, terkadang menyebabkan bercak-bercak coklat. Maaf, bagaimana dengan hukum sholatnya? Apakah sah? Kembali lagi kepada hukum awalnya. Bercak itu keluar waktunya di kapan? Perhitungan haid itu seperti yang sudah saya terangkan berkali-kali di dalam kajian fikih. Ya. Kamu masa haid paling lama 15 hari. Masa haid nih. Setelah dari masa haid itu, masa bersihnya 15 hari. Maka kalau kamu bersih dari tanggal mana yang kamu hitung, misalnya saya kemarin masa haid 7 hari, 8 hari, untuk sampai lagi ke haid selanjutnya, kamu harus bersih 15 hari. Kalau dari darah sebelumnya atau kebercak itu belum sampai ke 15 hari, berarti itu istihadhah. Adapun hukum istihadhah di dalam sholat, sepertinya kamu juga udah tahu kalau itu hukumnya istihadhah karena kamu sudah bertanya, mau bertanya mengenai hukum istihadhah. Adapun hukum istihadhah, sholat tetap wajib. Tata caranya adalah setiap masuk waktu sholat dia baru bergegas istinja, ya, membersihkan area kemaluannya, yakni dengan istinja, kemudian mengganti pembalut yang baru yang bersih. Kemudian segera berwudu dengan niat nawaitul wudu istibaha fardu sholat. Setelah itu bergegas segera langsung melaksanakan sholat wajibnya. Tidak boleh menunda kecuali jika ingin mengerjakan sholatnya itu berjamaah. Selain selebihnya tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang suka latah, pengen ilangin latah itu, ya gimana? Itu gimana? Sehat selalu. Latah itu terutama kepada orang-orang yang tidak latah, yang ada di sekeliling, yang suka menggoda orang-orang yang latah. Pertama, yang sehat tidak boleh menggoda yang latah. Kadang-kadang kita yang sehat senang banget ketemu orang latah. Na'udzubillah, kesian kalau sampai yang latah itu ngungkapin atau ngeluarin kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor. Terkadang itu menjadi bahan candaan buat yang sehat. hati-hati. Terus bagaimana cara ngilanginnya? Minta sama Allah. Perbanyak istighfar. Baik kalau ada orang latah, tapi latahnya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh ya? Makanya dari sejak muda, ya, keluarkan kata-kata yang baik. Jangan ngomongin kata-kata yang buruk. Jadi pada saat kita terkejut, orang latah itu kan dari dasarnya kaget. Refleksnya dia. Pada saat terkejutnya kita, refleksnya kita, itu yang keluar kata-kata baik. Semua dari mana? Kebiasaan ucapan kita. Kalau ucapan kita dahulunya, mudanya, sering mengeluarkan kata-kata yang baik, latahnya kita baik. Gimana caranya? Dilawan. Terus dilawan. Mensugestikan diri, enggak, saya enggak latah. Enggak, insya Allah saya enggak latah. Insya Allah saya enggak latah. Kembalikan. Terus berzikir, terus bersolawat, istighfar, minta sama Allah, munajat sama Allah. Insya Allah, Allah hilangkan latah. Saudara, mohon penjelasan tentang arti mimpi bertemu Rasulullah. Apakah benar ada mimpi seperti itu? Dan bila memang ada, mohon arti mimpi tersebut dari Saudara Aisyah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, seorang yang bermimpi melihatku, maka dipastikan itu mimpi tidaklah dusta. Artinya, li'anna syaitan lam yatamatsal bih. Kata Nabi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Artinya kalau ada orang bermimpi melihat Rasul SAW, biasanya mimpi itu adalah baik. Mimpi itu adalah benar dan tidak ada unsur dusta di situ. Setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya pada saat kita bermimpi, kita harus sambungkan kaitan mimpi itu apa, di dalam mimpi itu juga apa. Biasanya seseorang yang diberikan mimpi Rasulullah SAW, pertama adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Ini hati yang bersih nih. Hati yang bersih, kemudian lisan yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang senantiasa berusaha mendawamkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidupnya. Ini, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi apapun itu. Biasanya ada dorongan itu yang kemudian mengantarkan dia pada mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun arti dari mimpi itu, saya hanya bisa menggambarkan bahwa seseorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad akan ada perubahan dalam hidupnya. Bukan dari mimpi kemudian menjadi angkuh. Dari mimpi akan membuat dia tambah ingin bermimpi lagi, ingin tambah dekat lagi. Jadi kalau ada orang mengaku bermimpi kemudian dia malah justru angkuh, sombong, mengumbar ceritanya kesana kemari, itu bisa jadi mimpinya gak benar. Tapi kalau mimpi yang betul berkenaan dengan Nabi SAW, nah itu harus dibahas dulu seperti apa mimpinya. Intinya kalau dia betul bermimpi dengan Nabi SAW, pribadinya akan lebih baik dari sebelumnya. Sunnah-sunnah Nabi akan lebih ditegakkan, perkara yang wajib akan lebih dilaksanakan. Kemudian juga pribadinya akan jauh lebih baik. Dan ada kerinduan di dalam hatinya ingin bermimpi lagi dan bermimpi lagi. Nah, orang yang biasanya sudah bermimpi Rasulullah, dia mau lagi bermimpi lagi. Dan dia akan lebih semangat lagi dalam bersolawat kepada Nabi SAW. Dan itu memang jelas ada hadisnya. Jadi kalau mimpi Rasulullah, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dari mana kita tahu? Belajar sifat-sifatnya Rasulullah. Mana Rasulullah SAW, rupanya kira-kira seperti apa. Dan jalan mimpinya itu biasanya jauh lebih masuk akal daripada mimpi-mimpi halusinasi kita, ya. Lebih diingat. Ustaz, bagaimana hukum jika seorang masih tahap belajar memakai cadar tapi masih dibuka dan dipakai untuk acara tertentu, tapi di dalam hati ingin selalu memakai cadar, hanya saja belum siap karena faktor keluarga? Saya bisa hanya bisa mendoakan, ya. Adapun bagaimana hukumnya, kembali lagi kepada hukum asal cadar, ya. Hukum asal cadar itu yang diyakini oleh banyak ulama wajib, tapi namun Ada juga ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Yang wajib ditutup adalah seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi bagi ukhti yang sedang belajar, yang memang ingin kuat sekali hatinya ingin memakai cadar, kalau memang alasan membuka tutup itu memiliki alasan tertentu, dikarenakan faktor mungkin belum ada dukungan, ada apa dan lain sebagainya, bukan karena main-mainan, bukan karena istihza, karena memang menyepelekan hukum cadar ini, maka hukumnya tidak apa-apa. Terus berlatih dan saya doakan mudah-mudahan semakin mantap hatimu dalam mengenakannya. Ya, hukumnya tidak apa-apa. Namun jika alasan membuka tutup itu karena senang-senangnya saja, karena dia suka-suka, wah giliran ke acara yang begini buka aja ini dan lain sebagainya, karena memang dia ingin menyepelekan cadar, tidak menghargai hukum cadar itu sendiri, maka hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Ya, saya doakan mudah-mudahan dimantapkan hatinya dan keluarganya juga memberikan dorongan dan dukungan yang baik. Kemudian, ustazah, seperti orang yang bertemu Nabi mimpi bertemu orang alim atau wali, apakah juga itu benar? Wali? Belum tentu. Kalau wali, saya katakan belum tentu, dikarenakan yang ada hadisnya jelas itu adalah Rasulullah SAW. Fa inna syaitan lam yatamatsal bi, artinya setan tidak akan bisa menyerupai aku. Adapun menyerupai aulia, menyerupai orang-orang soleh bisa. Makanya kembali lagi, yang mimpi itu siapa? Mimpinya apa? Jangan mimpinya ngomongin ngaco-ngaco tentang saya ketemu orang alim. Orang alim itu bilang kamu tuh orang suci, kamu tuh orang ini, orang begitu. Bikin tambah dirinya sombong, angkuh dan lain sebagainya. Kemudian bisa cerita-cerita ke orang lain. Akhlaknya tetap begitu aja, pribadinya tetap begitu aja. Itu enggak bisa dibilang. Enggak bisa dibilang mimpinya benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya yang hadir, yang mendengar. Mudah-mudahan senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah, manfaat dari Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hambanya yang soleh dalam beramal, yang hanya tujuannya hanya untuk menggapai ridha Allah dan ridha Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Ala hadinnya wa ala kudiniyatin salihat jami'a syamilah ila hadrati Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.